Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma ya Rabbana urzukna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin. Urzukna ya Rabbana hubbal Qur'an wa fahmal Qur'an wal amal bil Qur'an wa ja'alna ya Rabbana min ahlil Qur'an wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana irzuqna taubatan qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali, baik secara langsung atau melalui media-media yang telah Allah mudahkan untuk kita. Semoga ini semua menjadi wasilah sebab kita bisa bertemu kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhadhuhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun. Latajidanna ashaddan nasi 'adawatan lilladheena amanu al-yahuda walladheena asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladheena amanu alladheena qalu inna nasara dhalika bi anna minhum kissiina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Ayat sebelumnya bercerita tentang orang-orang ahli kitab yang mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang musyrik, kaum musyrikin yang bersekongkol dengan orang Yahudi di dalam memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah orang-orang munafikin yang diam-diam juga bersekongkol dengan orang di luar Islam di dalam rong-rong Islam. Walau kanu yu'minuna billahi, orang Yahudi yang katanya beriman kepada Allah dengan benar, orang Nasrani yang katanya juga beriman kepada Allah dengan benar, akan tapi kok ternyata mereka menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan pada pertemuan yang lalu, keimanan mereka tidak diterima. Sebab iman mereka yang sesungguhnya, yang diajarkan oleh agama mereka yang sesungguhnya adalah keimanan mereka atau ajaran mereka mengajarkan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan juga tentang orang-orang yang munafikin, yang mereka lebih senang bersekongkol dengan orang-orang di luar Islam sampai di dalam urusan-urusan yang mengurusi urusan mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Sehingga ada orang-orang yang mengaku diri mereka adalah seorang yang beriman kepada Allah, akan tapi mereka lebih senang mengangkat pemimpin-pemimpin dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka sesungguhnya yang dipermasalahkan adalah hati mereka yang mungkin sekali karena kropos keimanannya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi. Kalau mereka itu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila ilaihi, dan apa yang telah Allah turunkan kepadanya, Al-Qur'an dan ajaran-ajarannya. Kalau mereka beriman dengan benar, bukan iman-iman dusta atau sebagai orang munafik. Kalau mereka benar-benar iman yang sesungguhnya, mengagungkan Allah, takut kepada Allah, iman kepada Nabi, percaya Nabi adalah utusan Allah, mencintai Nabi, wa ma unzila ilaihi, dan apa yang Allah turunkan kepada Nabi, yang dibawa Nabi adalah kebenaran. Agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah kebenaran. Kalau benar mereka mengimani itu semua, jawabannya niscaya mattakhaduhum, mereka itu tidak akan mengangkat orang-orang di luar Islam, di luar agama, auliya, pemimpin-pemimpin mereka. Kalau memang benar mereka iman kepada Allah dan beriman kepada Nabi, kemudian beriman kepada syariat yang dibawa Nabi Muhammad, niscaya mereka tidak akan mengangkat, ini sangat jelas Al-Quran, mereka tidak akan mengangkat mereka, orang-orang kafir itu. Tidak akan mengangkat orang-orang kafir, awliya, sebagai pemimpin-pemimpin. Walakin akan tapi, kathirum minhum fasikun, banyak dari orang yang mengatakan diri mereka adalah punya iman, akan tapi mereka adalah orang yang fasik. Kadang tidak sampai derajat dia sebagai orang yang munafik, tapi fasikun, pelaku-pelaku dosa-dosa besar, orang-orang fasik. Nah ini, gambaran semacam ini ada di dalam Al-Quran. Dan kejadian ini pun juga akan terulang-ulang dalam sejarah manusia. Karena kisah iblis, godaan setan itu akan selalu ada. Dan kisah orang baik dan kisah orang buruk terus ada sampai akhir zaman. Kalau Allah menghadirkan orang buruk, orang jahat, maka sesungguhnya karena Allah ingin mengangkat siapapun yang mau berjuang. Maka setiap masa pun juga ada orang jahat karena Allah ingin mengangkat siapa yang berjuang melawan kejahatan. Setiap saat juga ada orang munafik. Maka ini adalah juga kesempatan bagi ahli iman yang sesungguhnya untuk bisa berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang munafik tidak mungkin tidak ada di dunia ini. Orang kafir tidak mungkin tidak ada. Karena itulah yang Allah kehendaki untuk mengangkat. Ada orang ahli maksiat di kiri kanan kita. Ada orang tidak sholat, mungkin ada orang mabuk dan seterusnya. Memang di sisi lain kita harus memandang mereka dengan mata kasih kasihan. Mereka harus kita doakan, kita bimbing, kita arahkan. Tapi ketahuilah bahwasanya Allah menghadirkan hal-hal semacam itu karena Allah ingin mengangkat orang lain yang sadar untuk mengajak kepada kebaikan. Seperti halnya kalau Allah menghadirkan orang fakir yang ada di kiri kanan kita itu bukan karena Allah tidak bisa memberi makan atau memberikan kekayaan kepada mereka. Tidak, karena Allah maha kaya. Bagi Allah sangat mudah untuk memberikan kekayaan kepada siapapun. Tapi ingat, Kalau Allah menciptakan orang fakir yang ada di kiri kanan kita, itu karena Allah ingin mengangkat siapapun yang ingin membantu mereka. Allah ingin mengangkat orang kaya yang ada di kiri kanan mereka untuk membantu mereka. Kalau Allah mau memberi kekayaan kepada mereka, Allah sungguh maha kuasa dan Allah sangat mampu. Begitu juga kisah munculnya orang-orang munafik yang membuat kerusuhan, keruwetan di dalam tubuh kaum muslimin, yang tidak lain dia adalah duri di dalam daging kaum muslimin, perkumpulan kaum muslimin, selalu mengganggu orang-orang munafik. Dikatakan bahwasanya kalau memang benar-benar mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada apa yang Allah turunkan, di saya tidak akan terjadi pemilihan kepada pemimpin-pemimpin yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka jika terjadi, maka ketahuilah itulah pelaku orang-orang fasik dan orang-orang munafik yang keimanannya ternodai, dan ternodainya bisa jadi dia munafik yang sesungguhnya, tidak tergolong orang yang beriman. Mungkin juga orang fasik yang melakukan dosa gede. Artinya memilih pemimpin yang tidak beriman adalah termasuk dosa yang sangat besar. Kalau belum masuk dalam kemunafikan, maka itu sebuah kesalahan yang amat besar. Kemudian disebutkan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan. Sungguh engkau akan menemukan manusia-manusia yang punya permusuhan yang amat berat. Lilladzina amanu, kepada orang yang beriman itu adalah al-yahuda, orang Yahudi. Orang Yahudi pertama kali yang dimusuhi adalah Nabi SAW. Padahal mereka tahu Nabi adalah Nabi yang dinanti-nanti, Nabi akhir zaman. Akan tapi karena kedengkian mereka, karena juga kebetulan orang Yahudi waktu itu adalah berkuasa, megang kepemimpinan, sehingga di saat muncul Nabi yang dianggap sebagai Nabi baru, ini adalah juga ancaman bagi kepentingan mereka. Sama sepertinya orang-orang kafir Quraisy waktu itu, termasuk Abu Jahal dan lain-lainnya, mereka berkuasa di kota Mekah. Sehingga dengan munculnya Nabi Muhammad SAW, bagi mereka juga ancaman. Yang merasa kepentingannya ini terancam dengan keberadaan Nabi SAW, maka mereka membenci dan memusuhi Nabi Muhammad. Dikatakan bahwasanya yang sangat memusuhi adalah dari orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrik. Tapi di sisi lain, wala tajidanna, dan engkau akan menemukan aqrabahum, orang yang paling dekat mawaddatan dalam menjalin kasih sayang kebaikan, lilladzina amanu, dengan orang yang beriman adalah alladzina qalu, mereka yang berkata inna nasara, kami adalah orang-orang Nasrani. Nah ini ada sejarahnya juga, karena kebetulan kaum Nasrani yang ada di kiri kanan Nabi waktu itu adalah orang Nasrani yang tidak punya kekuatan, tidak punya power, tidak sombong, jadi orang-orang biasa. Dan juga dikatakan dzalika bi anna minhum kissisin, karena di antara mereka adalah ulama-ulama, orang yang belajar, yang tidak tertipu dengan dunia, warruhbanan, dan ahli-ahli ibadah, wa annahum la yastakbirun, dan mereka adalah orang yang tidak sombong. Jadi banyak dari kaum Nasrani itu adalah orang yang tidak sombong. Bahkan di antara mereka ada yang punya kepemimpinan, tapi karena tidak sombongnya, maka bisa nerima Nabi SAW. Di antaranya adalah raja yang dari Najasyi. Raja Najasyi adalah, diberi kabar oleh Nabi SAW, raja Najasyi adalah sebaik-baik raja. Dikatakan Rasulullah bahasanya di sana ada seorang raja yang tidak ada yang dizalimi. Jadi orang kafir dari kaum Nasrani, Raja Najasyi adalah raja yang sangat adil, tidak berbuat zalim kepada rakyatnya. Maka Nabi menyuruh sahabat-sahabat beliau untuk pergi ke sana, ke Habasyah. Kemudian berangkatlah kaum muslimin ke sana, dan ternyata mendapatkan sambut yang luar biasa. Bahkan dari Najasyi mengirim utusan kepada Rasulullah SAW dan duduk bersama Nabi SAW. Kemudian diperdengarkan surat Yasin, mereka menangis di saat mendengar ayat tersebut. Dan mereka masuk Islam. Karena kuncinya adalah dua. Ada orang yang belajar dengan benar kepada agama mereka, dan mereka mengamalkan ilmunya, tidak dijadikan ilmunya untuk mencari kekuasaan lalu dirubah ayat-ayatnya seperti yang terjadi pada orang Yahudi merubah Taurat untuk kepentingan mereka. Kemudian di sisi lain karena mereka tidak sombong, maka ternyata itulah yang menjadi sebab mereka terbuka hatinya untuk menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar firman Allah dibacakan, mereka menitikkan air mata. Lah ini, la yastakbirun, mereka tidak sombong. Dan ternyata kesombongan itulah yang menjadikan orang menolak kebenaran. Biarpun kebenaran sudah masuk di otaknya, di akalnya, tapi kalau orang sombong itu susah. Ngerti itu benar, ngerti itu kebaikan. Akan tapi kalau orang itu sombong, maka susah menerima kebenaran. Disabdakan Nabi Al-Kibru Batarul Haq. Wa qamtun nas, kalau orang sombong itu menolak kebenaran. Kalau orang biasa sombong, susah untuk menerima kebaikan. Dan ini juga disebutkan dalam dunia tarbiyah, maka siapapun yang ingin menuntut ilmu, hendaknya harus meletakkan dirinya dalam satu wilayah, namanya wilayah ketawadhuan. Jangan sampai ada sombong, adab. Kalau seorang penuntut ilmu itu tidak punya adab dan tidak punya tawadhu, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu dari gurunya. Sama, kalau kita ingin belajar kebenaran, maka perlu yang kita tata adalah hati kita, bukan hati seorang sombong. Adapun orang Yahudi waktu itu sombong mereka, menganggap mereka adalah orang yang terbaik, orang yang tidak tersentuh api neraka, orang pilihan Allah dan seterusnya. Mengatakan abnu abnaullahi wa ahabba, oh kami adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan tidak akan menyiksa kami di neraka, kalau menyiksa paling sebentar. Sombong mereka, merasa lebih bagus, lebih baik dari yang lainnya. Karena kesombongan inilah menjadikan mereka susah menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dari sebagian kaum Nasrani waktu itu dikisahkan di kaum apa Raja Najasyi dan kaumnya, mereka adalah terdidik dengan gaya hidup ketawaduan yang tidak sombong dengan kekuasaan, maka dengan ketawaduan inilah yang menjadi sebab orang mendapatkan hidayah. Dan kita pun demikian, kalau hidup kita dengan kesombongan susah menerima kebenaran. Mungkin ada seseorang diberi oleh Allah pangkat. Kalau orang sangat berbangga dengan pangkatnya, lalu dia sombong dengan pangkatnya, lihat saja, dia susah belajar. Karena kiai ulama dimanapun akan dianggap rendah bagi dia. Susah dia menghadiri majelisnya, susah mendengar petuahnya. Ya mungkin ngapain saya datang ke sana? Atau seorang biasa, akan tapi ada kesombongan, gak mau mengaji, katanya bisa membaca sendiri, baca kitab sendiri, cari di internet dan sebagainya. Gak akan dapat ilmu yang sesungguhnya. Orang diberi oleh Allah kekayaan, dia sombong dengan kekayaannya. Gengsi, ngapain saya datang ke pengajian begitu? Ngapain hadir kepada ulama? Ngapain, lihat. Susah, tidak akan dapatkan ilmu. Tapi lihat, kalau sudah Allah berikan ketawaduan, siapapun dia, Allah akan kirim hidayah kepada orang tersebut. Sehingga mungkin sekali seorang presiden, seorang raja, karena ketawaduannya, dia di saat bersimpuh duduk di depan ulama dengan penuh ketawaduan, maka tawadu itu seperti wadah yang dibuka, sehingga siap menerima isi. Tapi kalau orang sombong seperti wadah yang ditelungkupkan, ditutup, susah menerima isi. Maka ketawaduan. Dikatakan la yastakbirun, tidak sombong. Jadi kalau orang sombong ini susah menerima kebenaran. Dari siapapun, seorang istri sombong kepada suami, dinasihati, lihat, malah nasihati. Seorang suami dikasih tahu sama istri, mentang-mentang suami. Kan saya itu imam, jangan nasihati saya. Tapi kalau orang membuka hatinya dengan ketawaduan, maka ketahuilah, alangkah banyaknya ilmu yang bakal didapat. Sehingga bisa jadi ilmu itu adalah dikirim oleh Allah melalui orang yang ada di bawahnya. Lebih bodoh, lebih di bawahnya dari segi ilmuan, lebih di bawahnya dari segi kekayaan. Tapi karena Allah sudah beri ketawaduan, maka mudah baginya menerima ilmu tersebut. Sombong ini merusak. Sombong ini merusak. Sombong itu kadang-kadang bias. Memang kita semuanya itu tertipu, tidak mempunyai sesuatu yang sesungguhnya. Kekayaan kita pun tidak sesungguhnya, bisa hilang deh suatu hari. Karena harta yang melimpah pun tiba-tiba diambil orang bisa. Kekayaan daripada harta karun bisa saja hilang. Kemudian peternakan bisa mati sewaktu-waktu, apalagi. Begitu mudahnya Allah menghabiskan itu semuanya. Ada lagi sombong karena misalnya ini kejadian juga. Semoga Allah menjaga kita semuanya ya. Kalau anaknya orang kaya kan sudah mentang-mentang. Anaknya ustadz juga mentang-mentang, diajari susah. Karena kesombongan di dalamnya, dirinya. Ini karena sombong. Belajar sama orang lain pun, lihat, mohon maaf. Anda kalau diberi oleh Allah ilmu dalam ilmu dunia, bersyukur jadikan itu ilmu akhirat. Misalnya ada seorang doktor di dalam ilmu ekonomi. Atau Anda seorang doktor di dalam ilmu apa saja. Teknik apa saja deh, engineer apa saja, doktor. Bukan urusan agama. Sebetulnya gelar-gelar besar itu bagi Anda adalah kalau tidak dibekali ketawaduan, ternyata gelar-gelar itu menjadi hijab antara Anda dengan ilmu. Contoh, karena dia merasa dirinya punya gelar tinggi, seorang profesor, doktor, maka dia ingin cari ulama juga yang sekelas profesor, doktor. Susah nyarinya. Sehingga kalau diajari sama ustadz di kampungnya, dia akan meremehkan, sorry deh, afwan, mohon maaf, bukan level saya. Sombong, dan sombong membawa kehancuran. Itu dari si sama. Seorang kiai yang sombong, gak akan sampai kepada tujuannya, membangun rumah atau membangun pondok pesantren. Seorang kiai yang merasa dia telah punya banyak pengalaman, mengajar, ilmu banyak. Dia membuat bangunan rumah atau pondok, dia gak patuh sama insinyur. Hanya karena insinyur kan murid saya dia. Ngaji dengan saya, insinyur ya gak ngerti ilmu agama. Tapi dia murid saya, pengalamannya belum banyak. Tapi kan dia insinyur, ahlinya di dalam dunia pembangunan. Kalau kiai gak mau dengar, maka bangunannya pun cepat roboh. Kiai sombong, lihat, hancur ya. Dikati sahu sama dokter, kiai tidak boleh makan ini berbahaya kepada penyakit dokter. Saya kiai sudah 50 tahun, jadi kiai mau dinasihati. Enggak deh, saya lebih tahu apa yang maslahat buat saya. Yang ngasih tahu dokter, makan, matilah itu kiai. Semuanya harus tahu tempatnya masing-masing. Kalau Anda ahli di dalam ilmu agama, belum tentu Anda ahli dalam ilmu yang lain. Kalau Anda ilmu lain, belum tentu Anda mengerti ilmu agama. Selagi Anda bukan ahlinya, andanya Anda tawadhu, patuh. Tapi kalau sombong, susah. Dalam keadaan apapun, kalau orang sombong tidak sampai kepada tujuan. Sombong. Dan sebab sombong ada di antaranya adalah kekayaan. Kalau sudah orang kaya pun ngaji, itu milih-milih. Pengajiannya orang elit. Pengajian biasa, pengajian orang awam, sorry, afwan, mohon maaf. Yang haji pakai sepeda, yang gaji jalan kaki, pengajian kita harus orang-orang kelas pakai mobil. Biarpun mobilnya itu adalah mobil ngutang semuanya. Jadi gaya action, sehingga harus pengajiannya khusus pengajian kelas menengah ke atas. Nabi Muhammad adalah bukan nabinya orang kelas menengah ke atas saja, tapi Nabi Muhammad adalah nabinya semua umat. Nah, enggak ada yang pembagian semacam ini. Macam-macam bentuk kesombongan. Itu setan yang membisikkan contoh. Pengajian jamaah haji yang sudah haji ini. Kalau pengajian orang biasa enggak mau kan. Pengajian biasa ini. Kita hanya pengajian kita pengajian jamaah haji tahun 2006. Yang lain afan, sorry deh. Saya kan sudah ada pengajian khusus pengajian jamaah haji. Kumpulnya sama Mbak Haji-Haji, ada satu aja enggak haji datang nih, kamu kok ikut kenapa? Kamu kan belum haji. Innalillah, ini model apa? Kayak begini. Ya. Kenapa perkumpulan itu yang semestinya untuk jali dan silaturahmi, tapi kadang menjadi sebab kesombongan. Itu diladeni itu, dalam keadaan apapun perlu datang dia. Karena ini ada sedikit kesombongan di dalamnya. Tapi kalau pengajian-pengajian biasa di kampungnya, paling terakhir datangnya pojok lagi, ngobrol lagi kadang-kadang. Masya Allah. Baik, sombong itu merusak. Ternyata ini adalah satu hal yang disebutkan dalam Al-Quran. La yastakbirun, la ini kunci. Kenapa kok mereka itu mudah? Ada sebagian dari orang Nasrani yang bisa menerima agama Nabi Muhammad. Menerima Nabi Muhammad karena mereka itu adalah la yastakbirun. Karena mereka adalah tidak menyombongkan diri. Tidak sombong. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul. Kalau mereka mendengar apa yang Allah turunkan kepada Nabi di saat dibacakan surat Yasin waktu itu, rombongan dari Habasyah itu, dari orang-orang yang belum beriman waktu itu, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat dibacakan surat Yasin, lihat idza sami'u ma unzila ila ar-rasul, mendengar firman Allah, mereka mengatakan ini persis seperti apa yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa. Artinya firman-firmannya itu ada makna-makna yang mereka fahami, yang pernah mereka baca di kitab Injil yang belum dirubah. Tara ayunhum tafidu minad dam'i, mengucur air mata. Mimma arafu minal haqqi, karena apa yang telah mereka ketahui daripada kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, sama dengan kebenaran yang dibawa, yang ada di dalam kitab Injil yang mereka pelajari selama ini. Yaquluna, kemudian mereka berikrar, serta merta mereka segera berikrar, Rabbana amanna, ya Allah kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faktubna ma'asyahidin, tulis kami sebagai orang yang mengakui bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, dan jangan kau kumpulkan kami bersama mereka itu yang punya kitab suci tapi mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah orang-orang yang tidak punya kesombongan dari orang Nasrani, sehingga orang Nasrani sebetulnya lebih dekat kepada kaum muslimin ya, karena ada satu cara hidup yang ditanamkan di dalam agama Nasrani yang masih ada sisa-sisanya, adalah biasa dengan kelembutan, kesabaran, kesederhanaan. Karena itu adalah yang menghalangi orang untuk bisa selalu sombong. Bahkan kalau dipukul pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Ini agar tidak sombong, tidak mentang-mentang. Banyak ajarannya dan Nasrani yang semuanya adalah ajaran Islam. Kelembutan-kelembutan. Agar kita tidak mendendam dan sebagainya. Sehingga di saat membaca Al-Quran mereka, sementara mereka tidak sombong, loh kok sama ini? Di dalam Al-Quran segala keindahan, seperti yang aku baca dalam kitab suciku. Maka serta-merta mereka menerima Nabi Muhammad dan berikrar kalau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Menitikkan air mata, mengucurkan air mata karena keimanan yang ada di dalam mereka. Nah ini adalah kisah mereka, umat-umat terdahulu pada zaman Nabi, bagaimana sejarah mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan bisa menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, kalau sudah ada kesombongan di dalam hati siapapun, maka itu menjadi penghalang antara dia dengan kebenaran yang akan dikirim oleh Allah. Dan Allah itu maha kasih, kebenaran itu akan selalu dikirim kepada hambanya. Kadang melalui ustadznya, kadang melalui anaknya, kadang melalui pembantunya. Kebenaran dikirim. Dikirim oleh Allah. Cuman kadang ada hijab di antara kita dengan kebenaran, yaitu kesombongan kita. Sehingga ketahuilah disebutkan Nabi, kebenaran itu adalah milik semuanya. Al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah, kebenaran itu bertebaran di lidah banyak orang. Bisa ketebak, kita ketemukan di mana-mana. Hendaknya kita harus yakin bahwasanya itu milik kita. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah, kebenaran, ilmu yang sesungguhnya itu adalah barang hilangnya orang yang beriman. Mungkin dari lidah orang yang tidak beriman. Kalau itu kebenaran, ambil kebenarannya. Maka ambillah dimanapun engkau menemukan, maka itu adalah milikmu. Nah, mudah menerima. Sehingga tidak harus nunggu guru yang mengajari kita. Mungkin membantu kita mengingatkan suatu ketika. Mungkin anak kita mengingatkan suatu ketika. Mungkin seorang gila tiba-tiba berkata benar. Mungkin sekali. Khudil haq, ambil kebenaran. Walau min afwahil majanin. Biarpun dari mulutnya orang gila lah ini kan. Mau suruh ngambil kebenaran dari mulutnya orang gila itu gimana? Kalau orang gila ngomong benar ya. Jangan dibilang gilanya yang benar. Orang bilang, oh jangan diminum pak, itu racun. Sementara kita menduga itu racun, gak usah kita, wah orang gila gak usah saya percaya, minum matilah kita. Ya kebenarannya, maksudnya ini pendidikan agar kita biasa menerima kebenaran siapapun itu yang mengucapkan. Sehingga ada yang sangat masyhur selama ini diucapkan, undur maqala wala tandur mangkol, ente dengar apa yang diucapkan. Ngomongnya apa, jangan kau lihat yang berbicara. Yang penting kalau omongan itu benar, maka terima. Itu satu sisi, ini kaidah. Jadi orang yang tawadhu itu akan menerima kebenaran dari manapun datangnya. Sehingga di dalam kisah mengingatkan pun ini berkembang, ini ceritanya panjang. Kalau kita diingatkan pun kadang kita minta cara mengingatkannya pun yang benar. Karena kita tidak melihat kebenaran sebagai kebenaran. Kita hanya pengen dihargai di dalam diingatkan. Sehingga kalau ada orang mengingatkan kita dengan cara yang kasar pun kita tiba-tiba menolak. Mengingatkannya enggak benar, enggak enak. Enggak, sorry, afan, enggak mau. Padahal kalau kita melihat kebenaran itu sendiri, maka kita akan mudah menerima. Dan ini kadang-kadang kurang insaf kita. Imam Ghazali menggambarkan, kedunguan kita ini kadang-kadang dengan kebenaran itu, ini benar-benar tampak. Dungu. Tidak mau insaf. Imam Ghazali mencontohkan begini. Ada orang, diingatkan dengan kebenar, dengan diingatkan langsung marah rupanya. Diingatkan marah. Imam Ghazali buat contoh kala jengking. Suatu ketika ada orang yang lagi duduk begini, tiba-tiba ada kalah cekik berambat ke arah lehernya. Tak taunya ada orang mengingatkan dengan menjerit sambil memukul. Pak, kalah jengking! Wah. Lepas kalah jengking, sampai mati, jatuh. Kata Imam Ghazali, kira-kira yang diingatkan tadi, biarpun yang mengingatkan dengan cara membentak, sambil mukul, mengucapkan terima kasih, atau bilang, kenapa kau keras-keras? Pasti ngomong terima kasih. Sebentar, kalau enggak kan disengat sama kalah jengking. Sama kebenaran juga kayak begitu. Biarpun caranya kurang benar, tapi kita lihat kalau itu kebenaran, kenapa kita harus sombong? Ini menata ini. Memang di sana ada cara berdakwah, iya. Cara mengajak orang kepada kebaikan, hendaknya Anda dengan kelembutan. Basyiru wala tunaffiru. Jadikan orang itu senang, jangan dibikin orang itu lari. Betul itu. Tapi kalau ternyata suatu ketika ada orang mengingatkan kita dengan cara yang tidak baik, maka jangan dilihat caranya, akan tapi lihat apa isi yang diberikan kepada kita. Ini, maka itu orang tawadhu. Bahkan ini, kalau dikembangkan maknanya, kalau kebenaran jangan lihat, tidak harus dari orang yang lebih tua darimu. Mungkin orang itu sangat muda, bahkan itu mungkin adalah buah karyamu. Seorang anak yang mengingatkan orang tua. Lihat, kalau orang tua sombong, kamu ini anak kemarin sore, ngingetin saya. Oh, enggak bisa. Jadi membiasakan kita melihat kebenaran ini adalah dengan syarat hilangnya kesombongan di dalam hati seorang hamba. Dikatakan Nabi Al-Kibru Batarul Haq, kalau sudah ada kesombongan bakal memangkas, menjauhkan orang dari menerima kebenaran. Kita koreksi diri kita sendiri. Pokoknya kalau tidak sombong itu mudah, ilmunya banyak orang tidak sombong. Ilmu banyak bisa didapat di mana-mana, mudah mengambil faedah dari siapapun. Di dalam dunia hadis pun ada orang yang sombong. Jadi kalau Mustafa punya sanad dari orang yang di bawah umurnya itu enggak mau nih, orang pendusta. Sehingga muncul mudallis, orang yang berbohong, memalsukan data gurunya. Jadi kalau ngambil ilmu dari bawah umur dia enggak mau, harus yang gede-gede semuanya. Mungkin juga di antara kita lupa dengan gurunya. Karena kita sudah pergi ke luar negeri, guru kita di dalam negeri. Ini pernah diisyaratkan oleh guru kita, ada orang sombong. Kalau sudah keluar negeri, seolah alim, lupa dengan gurunya dulu masa kecil. Dulu aja cium tangan bolak-balik, sekarang keluar negeri, assalamualaikum ustaz, sudah berubah. Sombong. Ini model-model begini ini ada. Atau kalian para santri yang ada di sini misalnya, sudah belajar di sini, oh, mulai sedikit ngerti bahasa Arab. Pulang ke rumah itu dengan guru ngajinya sudah mulai sombong, petentang-petenteng gitu. Awas, itu bukan pendidikan dari Nabi SAW. Tawadhu. Itu kunci yang akan menjadi sebab kita menerima. Maka syaratnya penuntut ilmu adalah adab yang pertama. Tata krama, adab, akhlak, tawadhu. Yang kedua adalah ada mahabbah. Artinya apa? Hilangnya benci kepada pembawa kebenaran tersebut. Kalau kita sudah tidak cinta kepada pembawa kebenaran, pembawa ilmu, maka susah kita mendapatkan ilmu. Biarpun ilmu didapat oleh otaknya, tapi tidak akan masuk kepada hatinya. Dan contoh yang paling jelas adalah Abu Jahal. Dia mendapatkan ilmu banyak dari Nabi, menghafal segala firman Allah, omongan Nabi pun menghafal, cuman hatinya tidak punya mahabbah, tidak punya cinta, dan tidak punya tawadhu kepada Nabi SAW. Sombong kepada Nabi, tidak mau ditinggi oleh Nabi, pengennya dia lebih tinggi dari Nabi. Maka terjadilah Abu Jahal. Maka hari ini pun kalau kita punya ciri-ciri serupa, na'udzubillah bisa menjadi Abu Jahal. Ada kesombongan di dalam hati kita, kemudian tidak ada cinta kepada orang yang berikan ilmu kepada kita, kepada ulama tidak cinta. Ini kan kekeroposan iman sebetulnya. Ini juga pendidik, ini peringatan buat kita semua. Kita jarang mengenalkan anak-anak kita kepada para ulama. Sangat beda zaman kita masa kecil dengan zaman kita saat ini. Kalau dulu masa kecil kita masih ingat, dan Anda mungkin masih ingat bagaimana orang tua Anda mendidik. Anda sering sowan kepada para ulama, lihat. Bersalaman kepada ulama, lihat. Kalau ada bekas makanan ulama, bagaimana kau ambil agar mendapatkan keberkahan? Yang maknanya adalah mengajari tawadhu. Kalau lebaran hari raya pun selalu ditanya, kau sudah pergi ke kiai ini, ulama ini atau belum? Mau belajar, mau ujian saja pun jangan lupa minta doa kepada ulama. Mana sekarang? Pergi sana ke kursus sana, undang guru belajar, bimbingan belajar sana sini. Kiai nanti. Ini kan zaman sekarang, jauh dari ulama. Yang diajarkan kesombongan diam-diam, sehingga enggak ngerti orang-orang soleh, enggak punya mahabbah kepada ahli ilim. Sehingga anak kita pun juga jauh Biarpun bapaknya ahli sujud, bapaknya ahli ibadah, bisa jadi anaknya jauh. Kenapa? Di rumah tidak pernah didiskusikan, dibahas tentang keutamaan seorang alim. Orang yang dekat kepada Allah, orang-orang soleh, tidak pernah dibahas. Angkat tapi sebaliknya ada seorang anak kecil, gandrung dengan seorang alim, seorang ulama, sampai pengen niru cara berpakaiannya, sampai pengen dengar ceramahnya, sampai ini karena didikan yang benar. Nah ini rumah kita pun juga kadang tidak kita biasakan dengan rumah tawadhu, rumah yang cinta kepada orang-orang baik. Kunci dua tadi ya, ada adab. Dulu lihat ada kiai lewat suruh diem. Kiai lewat suruh. Kiai, ustad. Diem. Sekarang main bola, berhenti. Sekarang main bola agak tinggi banget. Ketawa, karena kiainya masih ketawa. Ini kadang-kadang sekarang ini repot ini. Yang salah bapaknya itu, yang mendidik gak benar. Ini ternyata mah adab kita tanamkan di dalam diri anak kita, adab. Adab dengan sampai sebagian itu suruh muka, buka mak mulutmu, jadi tiup, ludahin ibaratnya. Ya pun ludah kan bukan memang, maksudnya tawadhu, duduk, yang benar. Tidak minta doa, suruh pegang kepalanya, seperti ini. Ini kan sebagian cara-cara yang dulu diajarkan oleh orang-orang tua kita, bagaimana urusan kita dengan para ulama, tawadhu. Sekaligus bagaimana kita diajarkan kecintaan kepada ulama dan itu keselamatan. Nah kalau dua hal ini tidak ada pada anak-anak kita, maka ketahuilah anak kita akan jauh daripada kebenaran. Kembalilah kepada rumah Anda, tidak usah ngelengok anaknya orang lain. Sejauh mana Anda mengenalkan anak Anda, wahai orang yang sudah rajin ngaji setiap hari, wahai orang yang sudah dekat kepada Allah, anakmu di mana? Siapa yang diidolakan oleh anak-anak Anda? Berapa kali dia bercerita tentang ulama yang dikagumi saat ini. Kemudian, sejauh mana kerinduan anak Anda kepada para ulama. Ini betul-betul pendidikan saat ini sudah sangat berubah. Apalagi dengan munculnya macam-macam ini, alat media informasi ini menjadikan sebab jauh daripada ulama. Ngelihat wajah seorang alim saja kan itu adalah ibadah. Karena adalah mahabbah. Kecintaan di dalam hatinya. Nah, kalau kecintaan dan ketawaduan ini sudah tidak ada pada anak-anak kita, Anda tunggu kehancuran anak-anak kita. Kalau ketawaduan dan kecintaan kepada kebaikan sudah tidak ada pada kita, dan kecintaan serta ketawaduan kepada para ulama sudah tidak ada pada kita, maka tunggulah kehancuran bagi kita. Maka dari itu, ayo kita tanamkan kepada anak-anak kita rindu untuk menghormati guru-guru yang ada di rumahnya. Sehingga termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, termasuk aib besar, kadang-kadang ini zaman berubah ya, kalau seorang guru datang ke rumahnya murid, ini kadang-kadang yang ditakutkan adalah muridnya tuh merasa didatangi seorang guru lalu tidak punya adab. Muridnya merasa bahasanya didatangi oleh seorang guru menjadi tidak punya adab. Ini mengerikan. Imam Nawawi mengatakan ilmu itu mahal. Jangan datang kepada jadi ilmu. Ilmu yu'ta didatangi wala ya'ti. Ilmu itu didatangi. Biar mereka datang kepadamu kalau kamu seorang alim, jangan kau datang ke rumah mereka. Ini zaman Imam Nawawi dan yang ceritakan Imam Nawawi. Zaman berubah ya Imam. Zaman berubah ini. Kalau tidak didatangi juga tambah hilang, kadang kan begitu. Cuman yang dikhawatirkan di saat ulama itu datang, itu yang muncul kesombongan. Muncul kesombongan. Tapi yang jelas datang dan tidak datangnya seorang ulama menjadi tidak penting asalkan yang penting dipangkas kesombongan. Itu kan hanya cara. Imam Nawawi mengantisipasi kalau ulama itu ustadz itu datang ke rumahnya murid itu biasanya muridnya yang berubah jadi sombong. Akan tapi yang paling penting adalah dipangkas kesombongan tersebut. Terserah caranya bagaimana. Mungkin seorang guru, saking tawadhu'nya seorang guru, aku rela datang ke rumahmu asalkan di situ ada banyak orang. Makanya membuat majlis di rumahnya seseorang. Tapi ingat, yang mengadakan majlis harus menata hatinya agar tidak berubah menjadi seorang yang sombong. Kalau sombong tidak akan bisa nerima ilmu. Ingat, la yastakbirun tidak akan sombong. Sombong menjauhkan kita dari ilmu. Baik, sekarang Anda lihat diri Anda sendiri. Anda diberi oleh Allah apa? Kekayaan Anda, kekayaan itu bisa menjadi sebab Anda sombong. Yang artinya juga menjadi hijab penghalang antara Anda dengan ilmu. kemudian pangkat yang Allah berikan kepada Anda. Lihat. Sampai ada yang datang pengajian biasanya orang fakir-fakir, orang susah, orang ini katanya sih begitu. Yang bos-bos besar, ini kalau pengajian datang ke ustaz, ngundang ustaz, bukan datang ke majelisnya ustaz. Pak pejabat, wah. Alhamdulillah di sini banyak pejabat. Itu kan pejabat-pejabat. Pejabat rumah tangga, pejabat. Sudah ini pejabat semua ini di sini sana. Ini disyaratkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala adalah banyak orang jabatan. Coba kalau seandainya saja ada seorang Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur bersimpuh di depan ini kayak Harun Ar-Rasyid, kira-kira apa yang terjadi? Semua orang pengen ngaji karena suri toladan. Anggap saja ini berandai-andai sekaligus doa, seandainya setiap majelisnya para ulama, enggak usah membuat kelas-kelas elit, majelis elit tidak, majelis biasa saja tiba-tiba seorang gubernur, seorang bupati, wali kota duduk. Dia sendiri akan dapatkan ilmu karena ketawaduannya, satu. Yang kedua akan menjadi contoh yang baik buat yang lainnya. Merubah umat mah enteng itu. Bos-bos besar datang. Alhamdulillah banyak bos-bos besar di sini. Alhamdulillah tersembunyi mereka. Kadang-kadang kalau sudah begitu, kalau memang ternyata jabatan dan kekayaan menjadi hijab, nanti orang-orang fakir itu di akhirat pada bersyukur, alhamdulillah kenapa saya dulu fakir sehingga saya bisa ngaji terus, coba saya kaya kan bisa enggak ngaji, bersyukur nanti di surga. Ya Allah, puji syukur kepadamu telah kau jadikan saya orang fakir sehingga saya bisa ngaji terus. Maka siapapun, apapun Anda, hendaknya ini ketawaduan. Karena tidak mengerti apa yang terjadi di esok hari. Yang kaya hari ini bisa rubah menjadi orang fakir di esok hari. Yang fakir hari ini bisa menjadi kaya di esok hari. Sekarang enggak penting, gelar kaya dan melarat tidak penting. Yang penting kita harus menata hati kita agar menjadi seorang yang tawadu. Kalau ternyata suatu ketika Allah memberikan kepada Anda pangkat dan kekayaan, tawadu tetap ada. Tetap duduk di sini. Jangan jadi kuwu saja sudah enggak kelihatan di majelisnya. Jabatannya naik sedikit saya sudah hilang. Pertama rajin. Dulu waktu naik sepeda, cetak-cetak, rajin ngaji. Setiap hari, setiap minggu sama Sabtu. Bukan di sini maksudnya. Akhirnya sudah mulai beli sepeda motor, sebulan sekali kelihatannya. Tak tahunya apa, tahun berikutnya bisa beli mobil. Hanya sowan hari raya Idul Fitri, Assalamualaikum. Nah itu. Dulu belum menikah sama rajin. Belum menikah, Masya Allah. Setiap itu minta doa, tolong doain biar dapat jodoh. Amin, amin, amin. Dapat suami, lupa enggak ngaji ini. Berarti nikmatnya menjadikan hijab. Ini yang mau nikah tambah rajin ya. Ini, jangan gara-gara menikah tambah jauh dari majelis ilmu. Jangan jadi hijab apa yang Allah berikan kepada kita. Jabatan Anda, pangkat Anda, ketahuilah kemuliaan yang sesungguhnya adalah di saat kita berada di majelis ilmu yang seperti ini. Anda tawadhu. Kalian ini kita semua ini adalah diuji oleh Allah dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Kalau apa yang Allah berikan kepada kita ternyata menjadikan kita sombong, itu adalah bencana bagi kita. Banyak orang semakin banyak ilmunya semakin tawadhu, semakin kaya semakin tawadhu karena ingat kekayaan ini hanya dari Allah. Pangkatnya tinggi semakin tawadhu karena tahu bahasanya Allah pun bisa menjatuhkan pangkatku dan tidak usah dijatuhkan pun jatuh 5 tahun berhenti. Selesai. Jadi mantan. Baik. Ayo kita tata hati kita. Nah, biar ini orang yang sudah beriman. Orang kafir saja kalau ada tawadhu akan dibuka hidayah kok. Tadi kan kisahkan orang Nasrani. Orang Nasrani yang tidak beriman kepada Rasulullah tapi modal ketawaduan, la yastakbirun, dengan tidak sombong akan dibuka pintu kebaikan. Apalagi kita yang dari awal sudah ikrar bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian ada ketawaduan, maka ketahuilah dia akan lebih banyak mendapatkan kebenaran dan ilmu dari siapapun yang ada di kiri kanannya. Kuncinya adalah tawadhu. Begitu sebaliknya kesombongan kalau ada di hati kita, maka itu adalah hijab. Seperti disabarkan Nabi, batarul haq, menjadi orang menolak kebenaran. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya, menjadikan kita cinta kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada pewaris Nabi Muhammad. ulama-ulama, dan semoga Allah memberikan kepada kita adab dan tata krama kepada para ulama sehingga tidak ada hijab antara kita dengan ilmu mereka. Wallahu a'lam bissawab. Syukran katsiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dan kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Dan bagi para pendengar pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang menginginkan bertanya kepada guru kita semua, Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di alamat fanspage resmi Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, untuk pertama kali kami berikan kesempatan untuk bertanya bagi para jamaah. Bagi para jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya Yahya yang semoga dimuliakan Allah. Amin ya Rabb. Saya mau bertanya masalah bab sholat jamak dan qasar. Kita pernah dengar keterangan ketika kita melakukan perjalanan lebih dari 80 km selama sampai 3 hari kita boleh melaksanakan sholat kita di jamak dan qasar. Sehingga misalkan kita sekarang pergi ke Jakarta menginap di rumah saudara sampai 3 hari. Apakah kita di sana selama menginap di sana boleh melaksanakan sholat kita di jamak dan qasar? Itu saja mungkin pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Puntan, saya ingin bertanya mengenai tadi tentang tawadu. Nah, Buya, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana cara... Gimana? Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara kita agar menjadi tawadu. Sedangkan begitu banyak hambatan-hambatan yang kami dapatkan. Harap bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah sholat jamak lain sholat qasar. Kalau jamak itu adalah mengumpulkan dua sholat, duhur dengan asar, sama maghrib dengan isya, itu namanya jamak. Jamak ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim adalah asar dilakukan di waktu duhur, isya dilakukan di waktu maghrib. Yang bisa dijamak hanya dua sholat ini, empat sholat ini. Adapun jamak takhir adalah mengakhirkan sholat duhur dikerjakan di waktu asar, mengakhirkan sholat maghrib di waktu isya. Itu namanya jamak takhir. Adapun qasar itu babnya beda. Kalau qasar itu menjadikan sholat yang empat rokaat menjadi dua rokaat. Jadi yang bisa diqasar hanya sholat duhur, asar, dan isya. Jadi empat dikurangi separuh qasar menjadi dua rokaat. Jadi gak ada sholat maghrib diqasar, nanti ada satu setengah rokaat. Gak ada. Jadi yang ada hanya duhur, asar, sama isya diqasar. Nah, untuk sholat yang bisa diqasar, di saat memenuhi syarat qasar, maka boleh dijamak. Jadi lihat dulu qasar. Selagi Anda boleh mengqasar, maka boleh menjamak. Yang boleh mengqasar itu adalah jika Anda melakukan perjalanan yang Anda tuju adalah tidak kurang dari 80 km dari tempat Anda. Tujuan Anda tidak kurang dari 80 km. Misalnya Anda mau pergi ke Jakarta. Jakarta Cirebon sudah pasti lebih dari 80 km. Anda mau pergi ke Pekalongan. Cirebon Pekalongan lebih dari 80 km. Maka asalkan tujuan yang Anda tuju tidak kurang dari 80 km, maka Anda sudah boleh mengqasar dengan catatan Anda sudah keluar dari tapal batas tempat tinggal Anda, kampung Anda. Yang di sini batasannya adalah balad, di sini adalah kecamatan sudah boleh masuk. Karena catatannya baldah itu adalah semua tempat di lingkunganmu yang ada polisi satu, kemudian hakim satu, dan pasar satu. Kalau ada pasarnya, ini ada pasar sumber, ada pak kap, apa ada Kapolseknya, kemudian ada KUA. KUA kecamatan ada ya? Ada. Ada ya? Jadi sudah ada hakimnya, itu sudah bisa dianggap. Kalau Anda sudah keluar dari tapal batas kampung Anda, maka Anda sudah boleh mengkosor. Tapal batas kampung Anda, Anda sudah boleh mengkosor. Misalnya Anda dari sini, dari sumber ini Anda keluar. Kemudian Anda ke orang di luar sana agak ngerti. Yang di luar, yang mendengar suara ini kan bukan dari orang Cirebon saja. Anggap saja Anda sudah keluar dari kecamatan Anda. Mungkin Anda saat ini masuk ke Kanci sana. Hah? Ke Kanci atau ke Losari. Maka Anda di Losari sana mampir sholat duhur. Maka sholat duhur Anda sudah boleh dikosor, sekaligus Anda kalau mau menjamak dengan asar juga boleh. Jadi selagi boleh dikosor, itu pasti boleh dijamak. Tapi sholat kosor tidak harus dijamak, dan sholat jamak tidak harus dikosor. Sebab ini pembahasannya beda. Anda boleh sholat di Losari, sholat duhur 2 rakaat saja, tanpa sholat asar. Baru Anda melakukan perjalanan sampai Pekalongan, Anda sholat asar 2 rakaat kosor saja juga boleh. Anda juga boleh melakukan sholat di Losari. Losari adalah tadi setelah keluar dari tapal batas. Anda boleh sholat di Losari, sholat duhur 2 rakaat, sekaligus Anda gabung dengan sholat asar 2 rakaat, 2-2 juga boleh, namanya jamak takdim. Nanti Anda tidak perlu sholat asar lagi. Ini adalah masalah jamak dan kosor. Jadi beda, kita sudah ada buku kecil, catatan buku kecil tentang sholat jamak sampai sholat di atas tol, kalau macet seperti apa. Kemudian, sepanjang Anda di dalam perjalanan, belum mukim, maka Anda tetap boleh menjamak dan mengkosor. Kalau Anda belum mukim, Anda masih boleh menjamak dan mengkosor. Kalau pulang ke rumah sendiri, tidak dianggap mukim, namanya rumah sendiri. Nah, mustautin ya mukim, karena di rumahnya sendiri. Tapi kalau di rumahnya orang, baru dianggap mukim, lalu Anda tidak boleh lagi menjamak, kemudian tidak boleh mengkosor. Kalau Anda masuk rumahnya orang, terserah keponakan, bibi, saudara, enggak penting. Yang penting bukan rumahmu sendiri, rumahnya orang lain. Kalau Anda ke rumah tersebut, niat Anda itu lebih dari 4 hari, selain hari masuk dan hari keluar, 4 harinya itu bersih. Anda datang hari Selasa, yang Anda itu ada Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad Anda baru keluar, berarti 4 harinya murni. Asalkan Anda mau tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari, maka Anda sudah tidak boleh lagi mengkosor dan menjamak. Contoh, Anda pergi ke Jakarta mau tinggal di saudara Anda seminggu. Anda mau tinggal seminggu, sudah niat dari sini mau tinggal seminggu. Maka mulai Anda menginjakkan kaki di rumah saudara Anda, sudah tidak lagi boleh mengkosor dan tidak boleh menjamak. Jangan seperti sebagian santri ngantuk, nunggu 4 hari katanya. Masih boleh, 1-2 hari boleh. Nah ini, kalau selagi Anda sudah niat lebih dari 4 hari, maka mulai Anda menginjakkan kaki di tempat tersebut, sudah tidak boleh menjamak dan tidak boleh mengkosor. Tapi tadi pertanyaannya, kalau Anda ingin tinggal di tempat tersebut, belum lebih dari 4 hari, anggap saja 4 hari persis. Berarti kan belum lebih dari 4 hari. Aku pengen tinggal di Jakarta 3 hari deh. Maka sepanjang 3 hari itu pun Anda boleh menjamak dan mengkosor. Baru 3 hari di Jakarta, Anda pindah ke Rio 3 hari. Dari Rio 3 hari pindah ke Kalimantan. Dari Kalimantan pindah ke Malaysia 3 hari, maka Anda boleh menjamak mengkosor. Sopir bis itu boleh menjamak dan mengkosor setiap hari. Jangan khawatir, jadilah sopir bis kalau mau. Maka ini harus kemudahan diberikan kepada sopir bis dari Surabaya, Jakarta. Itu boleh. Dia mengkosor, menjamak setiap hari. Karena dia tidak mukim-mukim. Mukimnya di dalam bis, tidak dianggap mukim yang sesungguhnya. Nah ini yang perlu ditegaskan, ada santri salah paham. Urusan 4 hari tadi. Sebab ada orang datang ke sini, tamu, semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni ya. Dia katanya seorang ustadz, Rupanya di sini tuh niatnya tinggal seminggu. Rupanya kosor terus. Niat tinggal berapa hari di sini Ustaz? Kata temen, seminggu. Lah kok seminggu kok kosor terus, bagaimana ini? Ini biasanya ngantuk waktu ngaji dulu itu. Kalau sudah niat lebih dari 4 hari sudah tidak boleh lagi mengkosor. Karena Anda nginjekkan kaki di tempat tersebut masih sudah mukim. Mukim itu definisi mukim adalah siapapun yang ingin tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari itu 4 harinya harus bersih. Hari masuknya enggak dihitung, hari keluarnya enggak dihitung. Contoh, masuk hari Selasa, itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahadnya. Masuk hari Selasa, keluar dari Ahad, berarti 4 harinya bersih, maka tidak boleh lagi menjamak, sudah mukim. Jelas ya? Supaya tidak salah paham. Kemudian kalau Anda di dalam perjalanan, jangan ragu untuk mengkosor, sebab mengkosor itu adalah sunnah. Ambillah kemurahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan seperti ibu-ibu yang rajin ibadah itu, diajak menjamak dan mengkosor katanya, saya 4 saja kuat kok, kenapa harus 2? Baiklah, enggak apa-apa ibu, ya. Ini ada sebagian ibu-ibu susah, telanjur karena sudah sangat kuat ibadahnya. Jadi dari 4 rokaat menjadi 2 jadi berat, padahal kalau 2 rokaat lebih sedikit kerjanya, lebih gede pahalanya. Ya. Kalau perjalanan kosor, jadi mengkosor ini adalah sunnah. Menurut madzhab Imam Abu Hanifah wajib, biarpun catatannya menurut Abu Hanifah 3 marhalah, menurut kita adalah 2 marhalah, perbedaan hitungan marhalah saja, tapi yang jelas itu adalah rukhsah yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita ambil. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Kemurahan dari Allah itu senang kalau kita ambil. Allah senang kalau kita ambil kemurahannya. Dan kalau begitu ibadah nyaman. Jadi orang ibadah tidak. Karena kalau kita dalam bepergian itu macam-macam. Mulai dari waktu perjalanan, kemudian rasa capek, kemudian kesempatan. Ini macam-macam. Alhamdulillah Allah yang Maha Kasih memberikan syariat kepada kita. Syariat jamak dan syariat qasar. Kemudian yang kedua adalah tawadhu itu ya belajar. Dan makanya itu adalah ilmu khusus yang dibahas oleh para ulama di dalam ilmu tasawuf. Tawadhu ini, bagaimana orang bisa menjadi tawadhu? Ya merenungi dirinya sendiri. Kalau sudah tahu bahwasanya dirinya tidak pantas sombong, maka akan muncul sifat tawadhu. Apa yang bisa menjadikan kita sombong? Akal kita Allah yang kasih. Jatuh gegar otak juga habis itu otaknya, enggak ingat lagi. Apalagi cantik dan ganteng, tidak mandi seminggu kecut sudah. Oh, apa lagi? Bisa jadi terjadi kecelakaan, sudah hilang lagi kecantikannya dan hilang kegantengannya. Apa yang kita sombongkan setelah itu? Kekayaan, korun lebih kaya daripada kekayaanmu. Kuncinya saja dipikul oleh onta 70 onta. Ditelan bumi. Anda punya kekayaan, mobil mewah, rumah megah. Tetapnya orang kafir di kiri kanan Anda juga lebih gede rumahnya. Mau apaan? Malu lah. Enggak ada perlunya kita sombong. Yang jelas pada akhirnya kita pun menjadi mayat, bangkai. Lihat, bangkai terbusuk adalah bangkai manusia. Mau sombong, setiap hari kita buat kotoran. Di perut kita pun ada kotoran, mau sombong. Suruh merenung diri kita. Tidak pantas kita menyombongkan diri. Yang katanya pintar pun ternyata bisa saja Allah cabut itu semuanya, ilmu. Nah kalau sudah banyak merenung tentang dirinya, lalu dia tidak pantas untuk sombong, sadar kalau tidak pantas untuk sombong, muncul sifat tawadhu. Khususnya di saat kita menuntut ilmu, ada keberkahan di sana. Allah senang dengan orang yang tawadhu, dan Allah benci dengan orang yang sombong. Kita minta ilmu dari siapa? Dari Allah. Bagaimana kita minta ilmu kepada Allah, tapi kita bikin Allah benci kepada kita? Mustahil. Maka tawadhu ini penting sekali. Sadari dirimu sendiri, apa yang engkau miliki dari kelebihan, itu semuanya dari siapa? Dari Allah, kita tidak punya saham di dalam mengumpulkan kekayaan itu. Sahamnya murni dari Allah, kecerdasan dari Allah, kesehatan dari Allah, apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pun demikian, lihat dunia yang kita kumpulkan, kalau tidak meninggalkan kita, kita pun akan meninggalkan. Alangkah banyaknya orang yang mengumpulkan dunia, Masya Allah, belum bisa menikmati, tak taunya dia sudah harus dikubur di liang lahat. Bahkan di saat hidup pun banyak orang yang sudah tidak menikmati dunianya. Dulu waktu muda seger buker, kerja keras cari duit. Giliran kaya-kaya pas tua, banyak yang ikut asam urat, gula, segala macam. Makannya pun susah. Allah, tidur di kasur empuk pun enggak enak, ternyata harus pakai tikar keras, terapi. Masya Allah, perbedaannya ini. Dulu sangat kenal tentang rumah makan mana saja, urusannya makan saja. Datang sudah tua, paling kenal alternatif mana saja. Ini kan nasib ya. Akhirnya ini, itu kan manusia semakin tua. Banyak yang dimiliki, banyak yang di... Tapi ternyata kenyataannya tidak semuanya bisa kita nikmati. Itu kan dunia, terus apa yang kita sombongkan setelah itu? Baiklah, kita harus belajar agar kita tidak sombong. Merendahkan orang lain, tidak tahu kalau dia dicintai oleh Allah. Ini kadang kita sering merendahkan orang lain. Hanya gara-gara dia seorang pembantu, lalu kita remeh dan kita rendahkan. Tidak tahu kalau pembantunya itu selalu bekerja dengan tasbih, mengucapkan subhanallah, kalimat tahlil la ilaha illallah. Lidahnya basah dengan zikir. Bosnya tidak pernah berzikir. Maka ketahuilah pembantu itu adalah ahli surga dan lebih mulia daripada bosnya. Jangan merendahkan siapapun, jangan meremehkan siapapun. Ingat, kita tidak pantas untuk sombong. Semuanya tidak pernah kita usahakan dengan diri kita sendiri. Kalaupun yang kita usahakan pun semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja insyaallah. Yang lain? Mohon maaf ya. Kami ingin membacakan dari pertanyaan dari media online, Bu ya. Yang pertama datangnya dari Bapak Sabarani dari Kalimantan Selatan. Assalamualaikum, Bu ya. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalli alaihi. Saya dari Barabai, Kalimantan Selatan, Bu ya. Saya mau bertanya mengenai asbabun nuzul dan tafsir surat Al-Maidah ayat 3, yang mana ayat tersebut seringkali dijadikan hujjah oleh orang yang suka membid'ahkan amaliyah kita, Bu ya. Bahwa Islam sudah sempurna, jadi tidak perlu ada tambahan lagi katanya. Itu saja, Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Harim alaikumul maitatu waddamu alhamdulillah hijir wa ma'uhila li ghairillahi wal munakhanikatu. Tentang sesuatu yang diharamkan untuk kita. Diharamkan kepada untuk kalian, haram bangkai, kemudian darah, daging babi, dan sebagainya. Adapun asbabun nuzulnya adalah disebutkan bahwasanya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini tentang setelah aku sempurnakan agama. Agama sempurna dan tidak ada yang kurang. Kalau mengatakan agama Islam adalah kurang, dia kafir, keluar dari iman. Makna kesempurnaan ini apa? Makna kesempurnaan ini adalah bukan berarti semua disebutkan di dalam Al-Quran satu demi satu. Tidak. Akan tetapi Al-Quran memberikan gambaran secara umum global, maka nanti para ulama diambil dari hadis Nabi untuk menjelentrehkannya. Namanya mentafsiri, mensyarah. Jadi makna kesempurnaan itu harus yakin Quran sempurna. Akan tapi kita harus tahu bahwasanya Al-Quran itu bisa disyarai oleh Al-Quran. Al-Quran dibilang syarai oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada satu firman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini maknanya kan luas sekali, bahwa di dalam ada suatu ketika, ini sebuah dialog sederhana, ada orang sok sombong mengatakan bahwasanya mana ada Al-Qur'an disebutkan semuanya dalam Al-Qur'an. Saya ingin tahu resepnya bikin donat itu gimana. Ada enggak di dalam Al-Qur'an? Ini kan merendahkan Al-Qur'an. Ya, seorang alim sederhana langsung telepon pabrik roti. Assalamualaikum. Ini bentuk pabrik roti ini, saya bisa minta resepnya bikin donat gimana? Oh iya. Bikin donat, ambil gula besar ini, kemudian tepung, kemudian mentega dan sebagainya. Oh. Jadi langsung menjawab seorang alim tersebut. Cara bikin donat adalah ambil gula, kemudian tepung, kemudian ini. Kan yang cerita kan tukang roti, bukan Al-Qur'an. Oh iya, kamu enggak tahu Al-Qur'an. Al-Qur'an yang nyuruh saya tanya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau pengen buat donat, tanyakan ahli donat. Kalau tukang batu, enggak jadi donat. Kamu tahu enggak? Nah ini, jangan sombong. Jadi memang kita harus tahu, tanya ahlinya. Bikin donat, tanya tukang batu. Harus tukang donat dong. Nah ini, saya kalau saya tanya saya enggak bisa bikin donat. Saya harus tanya kepada ahlinya. Itu fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah ini kemudian tentang sebab turunnya ayat tersebut adalah disebutkan bahwa di hari Jumat ya, setelah asar waktu haji wada, tahun 13, tahun 10, Nabi waktu berdiri di Arafah menyampaikan khutbah di haji wada. Di situ disebutkan bahwasanya datang seorang laki-laki dari orang Yahudi kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan berkata, wahai Amirul Mukminin, kamu selalu membaca di dalam kitabmu wahai Amirul Mukminin, nah, engkau selalu baca Al-Quran, tadi ayat ini, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Maka kalau begitu akan aku jadikan hari ini adalah hari Id. Maka Umar berkata, wallahi inilah al-amul yawma alladhi nazalat fihi ala'ini. Dikatakan dosanya Sayyidina Umar ini. Putus ini ya. Ada seorang laki-laki dari Yahudi bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Berkata, ja'a rajul minal yahudi, seorang Yahudi datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, faqalat, berkata, innakum taqra'una ayah fi kitabikum, engkau membaca ayat di dalam Al-Quran, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan seterusnya tadi, fi kitabikum, la'alayna ma'syarul yahud, nazalat latakhodna dhalikal yawma'idan. Kalau seandainya ayat itu datang untuk kami, niscaya hari itu akan kami jadikan hari raya. Karena apa? Kabar gembira dari Allah kalau sudah sempurna agama. Sudah sempurna agama itu. Ini. Faqala Umar, kemudian Sayyidina Umar berkata, wallahi inni la'alamul yawma alladhi nazalat fihi ala rasulillahi wa alihi wasallam wa sa'alati nazalat fihi ala rasulillahi alihi wasallam aisyata yawma arafata fi yawmin jum'ah. Aku, kata Sayyidina Umar Khattab, aku sadar betul bahwasanya ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat hari Jumat pas waktu Nabi Muhammad berada di Arafah. Ini bercerita tentang turunnya adalah pas di hari Jumat waktu itu, waktu di Arafah, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada. Kemudian dikatakan ayat ini, dan kebetulan juga, Dani, kebetulan juga ini datangnya di hari Id, yang maksudnya bahwasanya orang Yahudi itu faham bahwasanya kalau memang ada ayat seperti itu, ini ayat yang luar biasa. Bangga kalau seandainya itu ayat turun kepada kami, ini saya akan kami jadikan hari raya itu ayat. Apa hari itu? Karena apa? Hari Allah menyempurnakan. Maka dari itu, jangan sampai ada di antara kita orang yang beriman meragukan kesempurnaan agama Nabi Muhammad. Karena sudah dikatakan, al-yawma akmaltu, sudah aku sempurnakan. Ini sudah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada orang Yahudi saja. Ini faham, Yahudi kan musuh kita. Kalau seandainya itu firman turun untuk kami, ini saya hari raya buat kami. Ini kegembiraan buat kami. Karena apa? Disempurnakan oleh Allah. Gak ada yang kurang. Akan tapi ada di antara kaum muslimin sampai hari ini, yang dengan firman, yang dengan ajaran Nabi Muhammad masih mengatakan kurang dan tidak sempurna, lalu masih mengambil dengan ajaran orang lain. Adapun sebagian orang yang selalu mengatakan orang lain melakukan bid'ah, lalu berhujjah bahwasanya ini sudah disempurnakan, mungkin dia tidak mengerti makna kesempurnaan. Kesempurnaan ayat, kesempurnaan firman, ajaran Nabi Muhammad ini adalah juga diwujudkan oleh Allah dengan munculnya ulama-ulama yang bisa menjelaskan hukum-hukum. Jadi sempurnanya di situ. Jadi tentang dasar-dasarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Akan tapi nanti ada masalah qiyas, masalah macam-macam menyamakan hukum yang tidak ada pada zaman Nabi, kemudian terjadi pada zaman sekarang, kemudian dicari hukumnya. Kembali kepada Al-Quran, maka sempurna. Dan makna sempurna ini bukan berarti semua yang agama kita itu hanya yang ditulis di situ, yang tidak ditulis adalah bukan. Oh tidak, sebab ada surat itu adalah dengan namanya apa, tersurat sama tersirat. Tersuratnya bunyi begini, tapi yang tersirat ada mafahim, mafhum, ada mafhum muafakoh, mafhum mukhalafah, tidak disebutkan dalam ayat tersebut, takang akan tapi hukumnya harus kita ambil. Ini ada dalam pembahasan usul fikih. Jadi jangan sampai mengatakan kalau sempurna itu kemudian kalau ada, wah ini sudah sempurna kemarin nambah-nambah, tidak ada yang menambah. Itu ulama memahami dari firman Allah, lakukan seperti itu. Dan itu bukan bid'ah, karena apa? Bersandarkan dengan hadis Nabi. Contoh saja apa saat ini? Apa saja yang dikatakan bid'ah lalu katanya ini tambahan? Anggap saja misalnya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau karena tambahan sudah cukup. Mana ada tambahan? Kita tidak menambah kok. Lah Maulid Nabi kan tidak pernah ada pada zaman Nabi. Bagaimana Maulid Nabi tidak pernah ada pada zaman Nabi? Itu kan Maulid Nabi makna syukuran dan syukur diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh. Kemudian di dalam Maulid Nabi apa sih ceramah? Ceramah juga ada pada zaman Nabi. Kita tidak menambah kok. Hanya kita dalam irama bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita melakukan yang demikian ini. Kemudian misalnya apa? Saya ingin membaca zikir dalam sehari la ilaha illallah 3000. Pagi 3000, siang 3000, malam 3000. Oh bid'ah. Kok bid'ah? Kenapa bid'ah? Bukankah Allah menyuruh saya berzikir banyak-banyak? Hanya saya batasi 3000 biar saya tidak kurang. Sebab saya orangnya pemalas. Kalau enggak saya jatah 3000, mungkin setiap hari saya enggak berzikir. Lalu kok dikatakan bid'ah? Karena kamu nambah-nambah, enggak pernah ada ajaran. Duh, mana nambah-nambah dari sisi mana? Bukankah zikir itu diperintahkan oleh Allah? Berzikirlah kepada Allah yang banyak. Orang munafiklah yang berzikirnya sedikit. Saya berzikir banyak. Nah, permasalahannya ada sebagian orang itu mudah menilai orang lain dengan kalimat bid'ah, lalu mengatakan itu tambahan, kemudian berhujah agama sudah sempurna. Enggak ada yang menambah. Kalau tambahan betul bid'ah. Contoh begini, puasa Ramadan itu 30 hari. Masa bulan Ramadan kan bulan ibadah. Saya senang lihat orang beribadah, sholat tarawih, qiyamul lail dan sebagainya. Kayaknya ini kurang deh, tambah deh Syawal jadikan Ramadan aja deh. Wajah, enggak boleh itu bid'ah. Menambah-nambah yang demikian. Haram membuat sholat kok hanya 5 waktu. Sayang sekali. Saya hitung-hitung kok antara isya dengan subuh kok jauh banget. Daripada jadikan tahajud, bikin sholat yang ke-6. Itu bid'ah. Enggak boleh menambah-nambah. Beda sekali permasalahannya. Itu biasa orang mengambil ayat, tapi untuk menghantam orang lain, dia sendiri tidak ngerti apa maksud daripada ayat tersebut. Jadi betul agama ini sudah sempurna. Cuman makna kesempurnaan ini siapa yang bisa faham dan tahu sesungguhnya? Yang tahu sesungguhnya adalah para ulama. Sehingga penafsiran para ulama, cetusan hukum para ulama itu jangan dianggap sebagai tambahan agama. Lah yang mudah membid'ahkan orang lain dengan hujah al-yawma akmaltu itu sebetulnya telah membid'ahkan para ulama. Ulama dengan tafsirannya, ulama dengan pemahaman fikihnya itu. Banyak hukum-hukum yang tidak ditulis di situ. Akan tapi hukum itu dihadirkan oleh para ulama sesuai dengan pemahaman Al-Quran. Bukan disebutkan dalam Al-Quran. Tidak disebutkan dalam Al-Quran, cuma ulama memahami dari Al-Quran, lalu menyifati permasalahan tersebut dengan hukum tertentu. Jangan dikatakan itu menambah-nambah sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Inilah banyak fitnah akhir zaman ini adalah hujah dengan hadis tentang segala bid'ah adalah dolalah, semua dolalah di neraka. Kemudian setelah itu mengatakan ini bid'ah, bid'ah, bid'ah. Lah ini kan bermasalah. Kemudian hujah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi saya pikir adalah ayat dari awalnya khurrimat alaikumul maitatu waddamunya. Tatanya ia bertanya tentang al-yawma akmaltunya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah ini adalah problem juga di akhir zaman. Maka kalau ada orang mudah membid'ahkan hanya hujahnya dengan al-yawma akmaltu, mungkin dia tidak ngerti makna kesempurnaan. Apa artinya ilmu para ulama tentang usul fikih? Usul fikih adalah qawaid, rambu-rambu yang sudah pasti, sangat jelas bagaimana kita memahami Al-Qur'an dengan rambu-rambu tersebut. Dan kita tidak akan bisa paham Al-Qur'an kecuali dengan rambu. Kalau mencoba memahami Al-Qur'an tanpa dengan rambu-rambu, ilmu usul tadi, salahlah dia. Mengandalkan ilmu bahasa Arabnya. Hebat berbahasa Arab. Tak tahunya membaca satu ayat. Ayat yang dipakai, tak tahunya ayat mansukh. Hukumnya sudah dihapus oleh hukum Al-Quran yang lain lagi. Ini kan aneh nanti. Sama membawa hadis Nabi, tak tahunya hadis yang sudah dihapus hukumnya. Banyak yang demikian itu. Maka enggak bisa, harus tahu dong ilmu ini. Maka makna kesempurnaan ini adalah ditampakkan oleh Allah dengan kecerdasan para ulama-ulama Allah dan Rasulnya yang di bagiannya. dari ilmu ulama tafsir, ahli tas usul tafsir, hadis, ahli hadis, usul hadis, kemudian fikih dengan usul fikihnya, lah baru ini semakin sempurna. Sehingga apa? Tidak ada kehidupan apapun di dunia ini kecuali bisa disifati dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi dan hukumnya sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna kesempurnaan, bukan makna sempurna itu semuanya sudah ditulis dengan tulisan yang huruf-hurufnya di dalam Al-Qur'an, bukan. Akan tapi apa? Pemahaman para ulama itulah yang menjadi sempurna, dan pemahaman ulama itu ada rambu-rambunya, dan rambunya itu adalah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, justru rambunya itu diambil dari pemahaman mereka kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada meninggal dunia. Semoga Allah ampuni Ibu Anda Rasidah yang sedang keadaan Bandung. Allah ampuni, angkat derajat mereka. Beri kasih sayang. Kemudian semoga yang ditinggal diberi kesabaran, ketabahan. Al-Fatihah. Pengumuman majlis Sabtu malam Ahad nanti malam di Masjid Al-Mustaqim Meru. Majelis Muslimah Cirebon besok Ahad jam 1 di LBD Al-Bahjah di sini. Majelis Muslimah Indramayu sore ini di gedung pelayanan, pusat pelayanan informasi haji terpadu Indramayu dengan Umi setelah asar sore ini 11 Rajab. Kemudian juga malam ini ada kajian di Indramayu, Sabtu malam Ahad di Masjid Agung Indramayu. Untuk ibu-ibu maulid, majelis khusus maulid muslimah dalam rangka menyambut bulan Ramadan 20 Syakban atau 17 Mei 2017. Mulai jam 7 pagi sampai selesai, mohon para ibu-ibu agar bisa hadir di acara tersebut, dan para bapak-bapak yang punya ibu-ibu di rumah dimohon untuk bisa diberi informasi agar bisa meramaikan, memarakkan majelis maulid khusus muslimah. Pendaftaran santri tafaqquh sangat terbatas. Dibuka saat ini, sudah dibuka hingga tanggal 8 Syakban, dan juga santri tahfidz sudah mulai dibuka sekarang hingga sampai akhir Syakban. Baik, kemudian juga ada beberapa informasi tentang program dakwah. Hal yang perlu diperhatikan adalah agar dakwah kita semakin luas, tersebar, ada beberapa pelengkap perangkat dakwah, mulai dari server internet, kemudian macam-macam. Di antaranya adalah biaya pengadaan server, sudah ada dana yang masuk kurang 5 juta, meja editor 6 juta, biaya pengadaan penambahan sound system karena banyak tempat yang tidak bisa mendengar pengajian, apalagi kalau sudah majelis Ahad pagi. Biaya pengadaan terup atau tenda, satu unitnya 12 juta. Kemudian pelebaran parkir karena kendaraan-kendaraan pondok dijemur bebas, ini kurang lebihnya 60 juta. Ini adalah yang ringan-ringan sebagai bahan dari para ibu untuk bercerita kepada sanak saudara kerabat, dan juga untuk mengadu kepada Allah. Dan juga pembangunan pondok yang ada ini akan dinaikkan, kemarin sudah kami sampaikan, perlu biaya kurang lebih 1,2 M untuk tingkat teratas, dan kalau bisa secepatnya. Jadi mohon doanya lebih kenceng, doa kepada Allah, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan tersebut. Karena apa? Pendaftaran sudah diterima, siswa sudah diterima, tinggal tempatnya harus segera kita persiapkan. Semoga Allah mudahkan semuanya. Baik, ini saja. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdurna wa'afina wa la tumridna wa'akrimna wa la tuhinna wa'athirna wa la tustir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin orang yang bertakwa, pemimpin yang takut kepadamu ya Allah, pemimpin yang soleh ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari salah memilih pemimpin-pemimpin kami. Jika ada calon pemimpin yang mereka adalah bukan ahli la ilaha illallah, kami mohon berikan hidayah dan petunjuk kepada mereka sehingga mereka menjadi ahli la ilaha illallah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari fitnah, perselisihan dan persengketaan, permusuhan di antara kami. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah yang Maha tahu tentang keadaan kami saat ini. Kami mohon jaga rumah tangga kami, jaga keluarga kami. Dan kami mohon ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang belum menikah jaga kehormatan kemuliaan mereka. Kami mohon ya Allah jaga kehormatan kemuliaan mereka. Dan kami mohon mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal, penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami di dalam membayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari amalan-amalan yang Kau murkai ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa. Dan jauhkan kami ya Allah dari sebab-sebab kehinaan. Kami mohon ya Allah, berikan, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang di tempat ini. Dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami, yang telah berjuang bersama kami, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka ya Allah ketulusan dan keikhlasan sehingga apa yang mereka lakukan bisa mereka lihat kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, dan kembalikan kepada mereka di dunia dengan segala kebaikan. Ya Allah, di dunia dengan segala kebaikan untuk diri dan mereka dan juga di akhirat nanti ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, jaga hubungan kami ya Allah. Seperti Engkau telah masukkan kami ya Allah ke perkumpulan mulia ini, kami mohon jangan Engkau keluarkan kami ya Allah. Kami mohon jangan Engkau keluarkan kami dari perkumpulan ini. Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Syukran kesiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Baik para hadirin, hadirat, pendengar, pemirsa Al-Bahja TV dimanapun Anda berada. Demikianlah majlis kita pada pagi hari ini. Dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.